Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan belajar kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas prinsip mengimani fitnah kubur, ya, yang diikuti setelahnya dengan nikmat atau adab kubur. Pembahasan tentang fitnah kubur kita anggap tuntas. Maka selanjutnya adalah penjelasan tentang nikmat dan adab kubur. Ya. Setelah fitnah kubur, yaitu ujian man rabbuk, siapa rabbmu, wa madinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, siapa nabimu. Nah, dan telah kita dengar hadis-hadis dalam masalah ini. Hadis Anas, hadis Abu Hurairah, hadith Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhum. Pada hadith-hadith tersebut jelas bahwa usai fitnah kubur langsung diikuti dengan nikmat kubur bagi orang mukmin dan adab kubur bagi orang kafir dan munafik. Itu ditunjukkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dan telah kalian dengar hadis-hadis itu. Nah, yang lulus ujian, orang mukmin lulus ujian, bisa menjawab dengan baik man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, langsung dapat balasan nikmat kubur. Orang kafir munafik yang tidak lulus fitnah kubur tidak bisa menjawab, ya, hanya mengatakan ha ha, langsung dibalas dengan adab kubur. Baik, terkait pembahasan nikmat dan adab kubur ada empat pembahasan. Yang akan kita pelajari satu persatu. Pembahasan yang pertama, apakah nikmat dan adab kubur terjadi atas ruh atau jasad atau dua-duanya? Nikmat dan adab kubur, apakah dirasakan oleh ruh atau dirasakan jasad atau dirasakan oleh ruh dan jasad? Sebagai jawabannya di sini akan kami nukil keterangan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh. Ya, dan keterangan a'immah setelahnya yang mengacu kepada keterangan Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengambilnya dari Ibnu Taimiyah, gurunya. Nah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al-Fatawa pada jilid 4 halaman 296, tabliyau, nikmat dan adab kubur terjadi atas ruh dan jasad menurut kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nikmat dan adab kubur terjadi atas ruh dan jasad. Dirasakan oleh ruh dan jasad. Menurut kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian rinciannya ada dua. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, rincian yang pertama, ruh merasakan nikmat dan siksa, adab. Ruh merasakan nikmat dan adab kubur secara terpisah dari jasad. Ruh merasakan nikmat dan siksa adab kubur, yakni secara terpisah dari jasad. Yakni terpisah dari jasad, tersendiri. Ruh merasakan nikmat atau merasakan adab kubur tersendiri, terpisah dari jasad. Rincian yang kedua, ruh merasakan nikmat dan adab kubur dalam keadaan tersambung dengan jasad. Dalam keadaan tersambung dengan jasad. Artinya ruh masuk dalam jasad. Ruh masuk dalam jasad. Tersambung dengan jasad maksudnya ruh masuk dalam jasad. Pada kondisi ini, nikmat dan adab terjadi pada ruh dan jasad secara bersama-sama. Nah, kondisi yang kedua ini, ketika ruh bersambung dengan jasad, ini ruh masuk dalam jasad, nikmat dan adab yang terjadi dirasakan oleh ruh dan jasad secara bersama-sama. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil pendapat-pendapat kelompok-kelompok batil dalam masalah ini, al-firaq ad-dallah, dan beliau menerangkan kebatilan-kebatilannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab ar-ruh, beliau hanya menukil keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menukil keterangan gurunya Syekhul Islam yang telah kalian dengar tadi. Kemudian beliau menutup dengan kesimpulan, memberi kesimpulan, kata Ibnu Qayyim, mayat yang mati akan merasakan nikmat atau adab kubur. Hal itu terjadi atas ruh dan jasadnya. Ruh setelah terpisah dari jasadnya tetap hidup dengan merasakan nikmat atau adab. Yang mati kan jasadnya. Ketika ruh keluar, orang mati jadi mayat. Karena yang memberi kehidupan badannya adalah ruh. Ruhnya dicabut, jadi mayit. Ruh, setelah terpisah dari jasad, itu tetap hidup dengan merasakan nikmat atau adab. Dan kadangkala tersambung dengan jasadnya sehingga jasad pun merasakan nikmat atau adab bersama ruhnya. Tadi katakan setelah terpisah dari jasad ruh tetap hidup, yakni hidupnya di alam barzakh. Sudah pindah alam tentunya, bukan gentayangan di alam dunia ini. Kalau itu sih tipuannya syaitan. Istilahnya gentayangan, ruh gentayangan. Itu tipu daya syaitan. Dia sudah pindah alam ke alam barzakh. Sudah lain alamnya. Hidupnya di alam barzakh. Imma merasakan nikmat atau adab. Yani secara terpisah. Ruh setelah terpisah dari jasad, tetap hidupnya di alam barzakh. Merasakan nikmat atau adab. Baik. Kadangkala tersambung dengan jasadnya. Kadangkala tersambung dengan jasad. Yani masuk ke jasad. Sehingga jasad pun merasakan nikmat atau adab bersama ruhnya. kata Ibnu Qayyim. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya, kemudian apabila terjadi kiamat besar, yakni terjadi hari kiamat, ruh-ruh itu dikembalikan ke dalam jasad-jasadnya dan mereka hidup kembali bangkit menghadap Rabbul Alamin. Begitu. Nah, pendapat ini, ya, keterangan ini pula yang ditetapkan oleh Ibn Abil Izz dalam Syarh Al-Aqidah Thahawiyah. Nah, mengambilnya dari Ibn Qayyim dan Ibn Taymiyah. Nah, Ibn Uthaymin rahimahullah. Keterangan beliau dalam Syarh Al-Aqidah, Syarh Al-Aqidah As-Saffariniyah, pada pembahasan ini beliau menerangkan, pada asalnya adab kubur terjadi atas ruh. Pada asalnya adab kubur, nikmat atau adab kubur terjadi atas ruh. Pada asalnya demikian. Nah, seperti yang kalian dengar tadi. Ketika ruh dicabut, jasadnya mati. Nah, ruh ini tetap. Ya, tetap hidup dalam barzakh, mendapat nikmat atau adab secara terpisah, tersendiri. Nah, tetapi kadangkala tersambung. Oleh karena itu kata Ibnu Al-Haym rahimahullah pada keterangannya ini, ya, mengatakan pada asalnya adab kubur terjadi atas ruh. Nikmat atau adab kubur terjadi atas ruh. Pada asalnya begitu. Tetapi kadangkala bersambung dengan jasad. Dan bekas siksaan pada jasad mayat terlihat jika kuburannya dibongkar. Nah, ini maksudnya Ibn Uthaymin rahimahullah, sebagian orang diperlihatkan hal itu. Tapi secara umum tidak. Nah, nanti ada keterangan tentang ini, khusus pembahasan terakhir. Ya, memang ya ada riwayat asar-asar dari salaf. Ya, termasuk anak baca asar-asar itu termasuk dari Umar bin Abdul Aziz. Riwayat-riwayat bahwa sebagian salaf diperlihatkan padanya adab kubur itu. Nah, tapi ini bukan secara umum. Nah, jadi ya ditegaskan oleh Ibnu Uthaymin rahimahullah, pada asalnya nikmat dan adab kubur terjadi atas ruh. Tetapi kadangkala ruh bersambung dengan badan jasad sehingga ikut merasakan. Ya. Kata beliau, ini madhab ahli tahqiq, ya, pakar-pakar peneliti ilmu dari kalangan ulama, seperti beliau nukil seperti Syekhul Islam Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Nah, coba kita melihat dalil-dalil yang sudah lewat. Hadis Anas, hadith Abu Hurairah dan hadith Al-Bara bin Azib, di situ terdapat dalil bahwa nikmat dan adab kubur dirasakan oleh ruh dan jasad secara bersama-sama. Karena pada hadith itu, khususnya hadith Al-Bara bin Azib yang panjang itu, diterangkan ketika ruh dicabut. Iya. Kalau ruh orang beriman, naik menembuslah langit. Menghadap Allah SWT. Kemudian Allah merintahkan untuk dikembalikan ke jasadnya. Nah, kalau ruh orang kafir tidak bisa menembuslah langit. Tertolak. Karena bukan penghuni jannah. Karena jannah itu di atas langit. Ya, harus menembus langit. Nah, dia penghuni neraka. Neraka di bawah lapisan bumi. Yang ketujuh. Jadi tertolak, tidak bisa menembus langit. Nah, Allah perintahkan dikembalikan ke jasadnya. Nah, saat dimasukkan dalam jasad, dimasukkan kembali dalam jasad, datanglah malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Untuk malaikat Munkar dan Nakir untuk menguji dia. Fitnah kubur. Ya. Kan begitu. Kemudian mukmin yang lulus, ya langsung dia digembirakan dengan ya nikmat kubur. Nah, seperti sudah kita dengar hadisnya. Nah, melihat tempat posisinya dalam jannah. Ya. Mencium baunya surga. Kebalikannya orang kafir munafik melihat posisinya dalam neraka. Mendapat tiupan panasnya neraka. Nah, nah ini tadi nikmat atau adab kubur saat ruh dalam jasad. Nah, makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa menyebutkan bahwa hadis-hadis ini, pada hadis-hadis ini terdapat dalil bahwa nikmat atau adab kubur dirasakan bersama oleh ruh dan jasad. Baik. Mari kita coba lihat di antara dalil yang menunjukkan bahwa ruh merasakan nikmat atau adab secara terpisah dari jasad. Dan ini yang sudah kita dengar keterangan ya ulama bahwa pada asalnya demikian. Nah. Ya. Pada asalnya demikian, artinya ini yang berlangsung lama. Nah, yang seperti ini. Yang bersambung dengan jasad itu kadangkala. Nah. Baik. Di antara dalilnya ada hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada riwayat Ibnu Majah dan At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna arwahal mu'minin fi ajwafi tayrin khudrin ta'luqu bi syajaril jannah." Inna arwahal mu'minin, sesungguhnya ruh-ruh kaum mukminin, ruh-ruh kaum mukminin fi ajwafi tayrin khudrin, berada di dalam tembolok burung-burung yang berwarna hijau. Ta'aluku bisa jaril jannah, yang bergelantung, burung-burung itu bergelantung di pohon-pohon surga. Menikmati jannah. Ya, makan dari buah surga, minum dari sungai yang ada di surga. Nikmat. Nah. Ya, dan ini tergolong nikmat kubur. Karena belum masuk, belum terjadi kiamat ini. Nah. Belum terjadi kiamat dan belum ya pembagian golong ahlul jannah masuk jannah, ahlul nar masuk nar. Nah, itu nanti kalau kiamat. Ini masih dalam barzakh, tetapi ruh-ruhnya kaum mukminin mendapat nikmat kubur dalam bentuk ini. Ruh-ruhnya berada di dalam tembolok burung-burung yang berwarna hijau yang bergelantung di pohon-pohon surga, menikmati buah-buah dalam surga, minum dari sungai-sungai dalam surga. Pada riwayat yang lain, yaitu riwayatnya Al-Imam Malik, Ahmad, An-Nasai, dan juga riwayat Ibnu Majah yang lain, lafadznya, innama nasmatul mu'mini tayrun ya'luku fi syajaril jannati hatta yurji'ahu Allahu ila jasadihi yawma yab'athuhu. Innama nasmatul mu'min, hanyalah sesungguhnya ruh, nasma itu ruh, ruh orang beriman, pada riwayat lain dengan lafaz muslim, ruh mu'min, ruh muslim, orang beriman. Tayrun, dalam bentuk burung. Nah, ini dipadukan dengan yang tadi, yaitu di dalam tembolok burung. Ya'luqu fi sajaril jannah, bergelantung di pohon-pohon surga. Hatta yurji'ahu Allahu ila jasadihi yauma yab'atsuhu, sampai nanti Allah akan memasukkan kembali ruh itu ke dalam jasadnya di hari Allah membangkitkannya, hari kebangkitan, hari kiamat. Jadi sepanjang menjalani kehidupan alam barzakh itu mendapat nikmat seperti itu. Nah, ya sebaliknya ruh orang kafir diadab Orang munafik di azab. Sampai ya terjadi hari kiamat, ruh itu dimasukkan kembali dalam jasad-jasadnya, hidup kembali dan bangkit berkumpul di padang mahsyar. Ada kebangkitan. Nah, hadis yang disampaikan tadi, hadis Ka'b bin Malik tentang nikmat yang dirasakan oleh ruh-ruh kaum mukminin di dalam tembolak burung-burung warna hijau yang bergelantung di pohon yang ada dalam jannah, hadis itu disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah. Nah, dalam kitab As-Sahihah di sana ada lafaz sebagai tambih, ada riwayat lafaznya in arwahas syuhada, sesungguhnya ruh orang-orang yang mati syahid, lafaz itu difonis oleh Al-Albani rahimahullah syadz. Difonis syadz. Dari hadis Ka'b bin Malik ini adalah lafaz ruh-ruh para syuhada itu difonis syadz. Ganjil, keliru. Yang benar ruh orang mukmin, orang muslim. Ini yani umum. Nah, bukan khusus syuhada. Tayyib. Pada hadis ini jelas sekali bahwa nikmat itu hanya dirasakan oleh ruh. Terpisah dari jasad. Jasadnya dalam kubur. Jasadnya dalam kubur. Ruhnya dalam tembolok burung hijau di mana? Dalam surga. Nah, jadi pasalnya demikian. Tayyib. Selesai kita dari pembahasan ini. Pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, jangka waktu berlangsungnya nikmat dan azab kubur. Jangka waktu ya berlangsungnya nikmat dan azab kubur. Lamanya. Ya. Ini ada rinciannya. Rincian yang pertama, orang mukmin akan mendapatkan nikmat kubur terus-menerus. Terus-menerus. Ya, sepanjang dia menjalani kehidupan alam barzakh, terus ya mendapat nikmat sampai dibangkitkan di hari kiamat. Sampai dibangkitkan di hari kiamat. Rincian yang kedua, orang kafir dan munafik akan diazab terus menerus selama kehidupan alam barzakh, terus menerus diazab sampai dibangkitkan di hari kiamat. Ya, dan mereka memang pantas ya merasakan hal itu karena kekufuran dan kenifakan mereka. Ya. Hadis yang menunjukkan keadaan orang kafir, orang munafik seperti itu, surat Ghafir ayat 46. Surat Ghafir ayat 46. Firman Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keadaan Fir'aun dan pengikutnya, bala tentaranya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Mereka terus-menerus dihadapkan kepada api neraka di pagi hari dan petang. Ini di mana? Di alam barzakh. Nah, ini berita tentang keadaan Fir'aun dan pengikutnya di alam barzakh. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Nah, terus diadab, ya, dihadapkan kepada api neraka, merasakan panasnya, diadab. Nah, wa yauma taqumus sa'atu, dan di hari kiamat, tegaknya hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Allah mengatakan kepada malaikat, merintah malaikat, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke dalam azab yang paling keras. Yaitu dalam neraka. Nah, jadi ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa di alam barzakh terus mereka diazab. ya, dihadapkan kepada api neraka, merasakan panasnya, terus seperti itu sampai dibangkitkan, lanjut ke adab yang paling keras, yaitu adab neraka. Berarti tidak terputus adab itu terhadap orang kafir dan munafik di alam barzakh terus. Masya Allah, salamul afiyah. Adapun orang fasik yang ketiga, rincian yang ketiga, orang fasik dari umat ini, pelaku dosa besar dari umat ini. Nah, yakni umat yang beriman tetapi pelaku dosa besar. Nah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang bertauhid, dari kalangan orang yang beriman, ya, tidak kafir. Nah, yang mengkafirkan Khawarij. Nah, atau Mu'tazilah mengatakan dia pada posisi bukan mukmin, bukan juga kafir. Yang jelas Khawarij dan Mu'tazilah sepakat memvonisnya kekal dalam neraka. Adapun Ahlus Sunnah Jamaah mengatakan tidak. Orang beriman, ya, orang yang bertauhid, jika melakukan dosa besar, dia tidak kafir dan dia tidak akan kekal dalam neraka. Dia masih muslim, dia masih mukmin, tetapi lemah imannya. Lemah imannya. Namanya fasik. Namanya fasik. Ini keyakinan Ahlus Sunnah Jamaah sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Bagaimana keadaan dia? Bagaimana keadaan orang-orang fasik dari umat ini dalam kubur yang ditetapkan oleh Allah SWT bahwa dia terkena adab? Nah, apakah adab itu berlanjut terus-menerus sampai dibangkitkan atau ada putusnya? Atau bagaimana? Bagi mereka, orang-orang fasik yang ditetapkan oleh Allah mendapat adab kubur, bagaimana? Nah, keterangan ulama dalam masalah ini, di antaranya kata Ibn Al-Faymin rahimahullah dalam kitab Syarh Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Nah, kata beliau, adapun para pelaku dosa besar dari umat ini yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan adab kubur atas mereka, boleh jadi terus menerus sampai hari kebangkitan dan boleh jadi tidak. Ya, boleh jadi terus menerus sampai dibangkitkan dan boleh jadi tidak. Baik. Boleh jadi berlangsung lama dan boleh jadi tidak lama. Ada kemungkinan-kemungkinan itu. Ya, kemungkinan-kemungkinan itu kata Ibn Al-Faymin rahimahullah tergantung dosa-dosa mereka. Tergantung dosa-dosa mereka. Dan tergantung ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang dosanya kefasikannya banyak, ya lebih panjang azabnya. Nah. Ya. Boleh jadi ada yang diampuni oleh Allah sehingga berhenti azabnya. Begitu. Jadi tergantung dosa-dosa mereka dan tergantung ampunan Allah SWT. Juga kata Ibn Al-Faymin rahimahullah dalam Syarh Al-Aqidah As-Saffariniyah, kata beliau, ada kemungkinan siksanya akan berakhir dan ada kemungkinan akan berlangsung seterusnya. Ya, karena dia orang fasik itu akan disiksa sesuai kadar dosanya. Kata Ibn Al-Faymin rahimahullah, akan diadab sesuai kadar dosanya. Sementara, ya, dosanya, kadar dosanya boleh jadi meliputi seluruh kehidupannya di alam barzakh, karena banyak dosa, dosa besarnya. Ya, dan dia diadab, karena dosa-dosa besarnya itu, ternyata dosa besar yang banyak, kadarnya banyak itu, adab yang dia dapatkan meliputi seluruh, menghabiskan seluruh kehidupannya dalam barzakh sehingga berlanjut terus sampai dibangkitkan. Boleh jadi pula kurang dari itu. Kalau dosanya ya lebih kurang, lebih sedikit. Nah, baik, ada keterangan rincian yang lebih lengkap. Ana nukil dari keterangan Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam syarah usul sunnah. Dalam syarah usul sunnah yang berjudul Ghirasul Jannah fi syarah usul sunnah. Kata Syekhuna Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, pelaku dosa besar dari kaum mukminin, yaitu orang fasik, akan diadab dalam kuburannya sesuai kadar dosa besar yang dilakukannya. Kemudian beliau menyebutkan empat rincian. Rincian yang pertama, di antara mereka ada yang diadab terus menerus sampai terjadi hari kiamat, yang dengan itu ia disucikan dari dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksud beliau, nanti di hari kiamat dia sudah tidak diadab lagi. Nah, Allah menyucikan dia, mencuci dia dari dosa-dosanya dengan adab kubur itu. Sehingga nanti dibangkitkan dalam keadaan dia sudah suci dari dosa, langsung masuk jannah. Ada pula yang diadab terus-menerus, ini yang kedua, ada pula yang diadab terus-menerus dalam kuburannya dan diadab pula di hari kiamat. Ya, diadab terus-menerus sampai dibangkitkan dan lanjut diadab di hari kiamat. Rincian yang ketiga, ada juga yang diadab dalam kuburannya sementara waktu, lalu berhenti ya adab itu berkat doa seseorang yang dikabulkan. Ini mengingatkan kita pentingnya doa. Terutama kedua orang tua kita. Jangan berhenti mendoakan. Doakan. Ya. Kerabat kita, saudara kita. Nah. Ya, doakan. Barangkali siapa tahu, ya moga-moga berkat doa kita, andaikan dia termasuk yang selama hidupnya berbuat kefasikan dan dia tidak tobat. Karena kita bicarakan sekarang ini yang dimaksud orang fasik di sini, berlaku dosa besar, maksudnya tidak tobat. Kalau orang melakukan meskipun dosa besarnya sebanyak awan, ya, sebanyak awan di angkasa, sebanyak buih di lautan, tetapi sebelum meninggal dia bertobat dari itu semua, ya, bukan fasik namanya. Nah, karena tobat itu menghapus ya dosa-dosa yang dilakukan. Jadi bicarakan ini orang fasik punya dosa besar, tidak bertobat, meninggal. Nah, ini dibicarakan. Nah, andaikan ya dia diadab, kemudian ternyata didoakan, ada yang mendoakan, ternyata berkat doanya dikabulkan oleh Allah, diputus adabnya, dihentikan adabnya dalam kuburan. Nah, ini kata Syekh Ubaid. Nah, rincian yang terakhir yang boleh sebutkan, ada pula yang diadab sementara waktu, lalu berhenti adab itu karena adab untuknya memang sudah berakhir. Adab untuknya sudah berakhir. Ya, karena kadar dosanya sudah diadab dia sesuai kadar dosanya, seperti kita nabi Ibnu Qayyim rahimahullah sebelumnya. Nah, ini rincian-rinciannya dari keterangan ulama. Barakallahu fikum. Mau adzan dulu? Tidak ada khalal waktu. Kita lanjut sedikit menyelesaikan pembahasan yang terakhir. Nah, Anda menyebutkan tadi berapa pembahasan? Hah? Anda. Baik. Tepatnya 3 pembahasan. Nah. Kalau mau dijadikan 4 pembahasan tadi yang awal itu. Bahwa usai fitnah kubur. Setelah fitnah kubur itu langsung diikuti nikmat atau adab kubur. Nah. Dan rincian nikmat untuk orang mukmin, adab untuk orang kafir dan munafik. Nah, kita jadikan poin pertama bisa. Nah, baik. Yang jelas yang terakhir pembahasannya adalah nikmat dan adab kubur termasuk perkara ghaib. Termasuk perkara ghaib. Yang tidak terdeteksi oleh indera manusia pada umumnya. Tetapi boleh jadi ditunjukkan kepada sebagian orang. Nah, ini keterangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa, anda nukilkan. Keterangan Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, kata beliau, benar-benar telah disingkap hal itu. Ya, nikmat atau kubur disingkap bagi sebagian orang. Sehingga di antara mereka ada yang mendengar suara orang yang diazab dalam kuburannya. Ya, sebagian orang ada yang mendengar suara orang yang diazab dalam kuburannya. Ya, dan ada yang melihat orang yang diazab dalam kuburannya dengan mata kepala mereka. Ya, ada. Hal itu telah datang pada banyak athar yang dikenal, kata beliau. Athar-athar dalam hal ini ma'rufah. Nah. Tapi antum bisa bayangkan bagi yang diperdengarkan itu kira-kira bisa makan gak dia? Hah? Bisa tidur nyenyak kira-kira? Nah. Nah. Itu anak ingat anak sempat lihat athar itu, sebagian athar itu, kalau tidak salah, dia sampai demam, sampai sakit 2 bulan. Gara-gara nah, disingkap padanya adab itu, adab kubur itu. Pengaruhnya luar biasa. Nah. Iya, sampai sakit 2 bulan. Nah. Akan tetapi kata Ibn Taimiyah rahimahullah, hal itu tidak berarti menimpa jasad mayat selamanya, tidak. Boleh jadi itu hanya pada keadaan tertentu saja. Nah, yang sempat didengar atau diperlihatkan itu. Nah, keterangan Ibn Uthaymin rahimahullah dalam kitab Syarh Al-Aqidah As-Saffariniyah, beliau mengatakan, pada asalnya adab kubur tidak mungkin terdeteksi. Tidak mungkin, kata beliau. Pada asalnya begitu. Kenapa? Karena Nabi SAW telah bersabda, pada hadis Anas radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim, laula an la tadafanu. Nah, ini hikmahnya. Di antara hikmahnya, laula an la tadafanu la da'awtu Allah ay yusmi'akum min adabil qabr. Seandainya bukan dikarenakan akan berakibat kalian tidak akan mau menguburkan, saling menguburkan satu sama lainnya. Sungguh aku akan berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian adab kubur. Agar kalian semua bisa mendengarnya. Tapi akibatnya, kalau mendengarnya nanti tidak ada yang mau ke kuburan ngantar saudaranya. Menguburkannya, tidak ada yang berani nanti. Nah, pada takut ke kuburan untuk menguburnya. Akibatnya itu, oleh karena itu, ya Nabi SAW tidak berdoa untuk itu. Karena bisa berakibat, nah, tidak ada yang mau menguburkan kalau ada yang meninggal. Nah, luar biasa. Jadi pada asalnya tidak diketahui adab kubur itu. Nah, nikmat adab kubur itu. Tetapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkannya kepada sebagian orang, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Boleh jadi Allah tunjukkan kepada sebagian orang melalui mimpi, ya, mimpi yang dikenal dengan ru'ya salihah. Ya. Nah, mimpi yang benar ya ini. Ru'ya sholiyah, mimpi yang benar. Ya ini bukan dari syaitan. Bukan dari syaitan. Memang Allah SWT yang ya menunjukkan padanya sesuatu yang benar dalam mimpinya. Nah, atau Allah tunjukkan kepada sebagian orang dalam keadaan terjaga. Seperti pada asar-asar tadi yang disebutkan oleh yang disyaratkan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa asar-asar ya dari salaf dalam hal ini ma'ruf, dikenal. Nah, jika ingin mengetahui asar-asar itu, ingin membacanya, kisah-kisahnya, baca dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim. Nah, iya. Terkadang kita mendengar sebagian orang bercerita ya, betul. Biasa ada orang bercerita sesuatu di kuburan, hah? Iya kan? Pernah mendengar ada sesuatu keanehan atau apa yang dia lihat. Nah, kalau dia jujur yakni tidak mengada-ada, fala'allahu min hadzal bab, mungkin dia masuk dalam bab ini, artinya orang yang diperlihatkan, nah disingkap padanya hal itu. Barakallahu fikum. Nah, dengan demikian pembahasan tentang fitnah, nikmat dan adab kubur berakhir sampai di sini. Nah, dan kita akhiri majelis kita sampai di sini. Adapun pertanyaan, ana kumpulkan aja dulu. Nanti ada majelis khusus untuk tanya jawab. Ana upayakan untuk menjawab di majelis tersebut insyaallah taala. Bi'aunillahi taala. Jazakumullahu khairan. تفضلوا سبحان الله بحمدك لا إله إلا أنت سبحانك